wa bikai al masdariyati nahwu likai ta'saw. Kai termasuk amil nasab yang kedua, dan dialah yang menasabkan fi'il mudhari. Tapi syaratnya harus kai al masdariyah. Kai al masdariyah, syaratnya harus kai al masdariyah. Nanti kayak ada apa? Ada yang lain ya. Ini kayak al-musdariyah. Dikatakan kayak al-musdariyah ma'ruf. An-nasib tsani, nasab yang kedua. Ambil nasab yang kedua adalah kai. Wa innama takunu nasibatan, hanya saja kai ini adalah menasabkan. Idza kanat masdariyatan, apabila dia itu masdariyah. Bimangzilati an, kedudukannya seperti an. Ya kan, an masdariyah kan? Maka kai dikatakan masdariyah. Kalau dia masdariyah berarti apa? Berarti nasibah, menasabkan. Dan kai masdariyah ini kedudukannya seperti an, an masdariyah. Wa inna ma takunu kadzalik. Wa inna ma takunu kadzalik, syarat kai bi makna masdariyah. Wa inna ma takunu kadzalik, dan sesungguhnya kai masdariyah itu seperti itu. Aikam kai masdariyah, ya. Dikatakan kai masdariyah kapan? Idza dakhalat 'alaiha lam, apabila lam itu masuk padanya. Apabila lam masuk kepadanya, pasti di situ kai masdariyah yang menasukkannya. Baik itu secara lafdzan, lafaz dilafadzkannya. Kakaulih ta'ala likai la ta'saw. Bagaimana lihat? Likai la ta'saw. Di sini, saya ini, kemasukan lam. Mana lam? Li, likai. Likai la ta'saw. Ta'saw beramal. Dia mangsub, tanda nasabnya membuang nun. Mana amil nasab? Kai. Kai ini apa? Kai mas dariyah. Bukti dia kai mas dariyah apa? Kemasukan lam. Kemasukan lam. Aina lam? Li. Li kai. Nanti insyaAllah ada paliknya nanti insyaAllah. Li kai yakuna alal mu'minin haraj. Li kai lah. Suf. Kai lah yakuna. Yakuna mansub karena ada kai. Karena ada kai. Fakayuna kai masdariyah. Amil nasibah. Kai masdariyah. Baik, dari mana kita tahu kai itu masdariyah? Liwujudi lam. Ah, ini lafdzan, kemasukan lam secara lafdzan. Fa kalimat lafdzan di sini ai malfuzun biha. Ente lafadzkan. Itu lafadzkan li, likai. Hada malfud. Hada wa mana? Malfud. Atau takdiron. Atau kemasukan lam, tapi takdiron. Lam masuk pada kai, tapi takdiron. Apa arti takdiron? Ai, ghairu malfud. Tidak dilafadzkan. Tapi anta takdirkan ada. Dia tidak dilafadzkan, tapi kamu takdirkan ada. Hada mana takdir? Takdiron. Contohnya, jituka kai tukrimani. Kalimat tukrimani mangsub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Bawa amil? Kai. Kai apa? Kai masdariyah. Loh, mana kok antum katakan kai masdariyah? Ya, ini saya takdirkan, lam ini ada. Cuma enggak terlafadkan. Berarti, enggak terlafadkan, tapi secara takdir itu ada. Makanya dibaca tukrima mangsub. Dibaca mangsub karena apa? Karena ada lam. Lam apa? Kai masdariyah. Dari mana antum tahu kayak masdariyah? Liwujud di lam. Enak lam di sini? Enggak ada lamnya. Ya, lam ini secara lafaz tidak ada. Tapi apa namanya secara takdir diadakan. Idza qadarta, apabila kamu takdirkan annal asla likai. Kalau antum takdirkan asalnya likai, maka pasti antum baca nasab. Karena antum takdirkan ada hari likai. Baik. Wa annaka hadzafta lam. Ente buang lam, aina lam li. Likai ente buang lamnya. Istighna'an anha. Karena sudah enggak butuh lam. Istighna'an anha merasa cukup dari lam. Kenapa kok merasa cukup? Lebih niat ya dengan adanya niat. Dengan meniatkan ada itu cukup. Hah? Dengan meniatkan ada itu mencukupi dilafadzkan lam. Ngerti Pak Sewan? Pemahamannya ini. Istighna'an anha karena merasa cukup anha dari lam. Loh, kok bisa antum merasa cukup dari lam? Lianna apa? Biniyat ya dengan cara meniatkan ada. Dengan cara meniatkan ada, maka ini adalah mencukupkan dari melafadzkan apa? Huruf, huruf lam. Melafadzkan huruf, huruf lam. Fa'il lam tuqaddir lam, kalau kamu tidak takdirkan adanya lam di situ, maka kanat kai harfa jarrin. Maka kai di sini huruf jar. Bukan huruf apa? Bukan huruf-huruf nasab. Kai ini huruf jar. Bukan huruf nasab. Kapan? Ketika tidak ada lam. Ketika tidak ada lam. La lafdun wala takdiron. La lafdun wala takdiron. Ketika enggak ada lam, dalam tanwala takdirat, maka kai idaba huruf jar. Kai huruf, huruf jar. Bimang silati lam. Kedudukannya seperti lam. Kai di sini bagaimana? Huruf jar, maknanya seperti lam. An lan, apa li, apa wan? Bimin ila ala an fi li li li. Lika. Li termasuk huruf jar, bagaimana tak? Taklil. Fidalalah di alat taklil yang fungsinya adalah taklil sebab, fungsinya adalah taklil yaitu sebab. Wakanat an mudmaratan ba'daha idmar lazimatan. Berarti kalau begitu tukrima ini maksud dengan an mudmaro, ada an yang tersimpan di situ, ada an yang tersimpan di situ yaitu an mudmaro laziman wujuban, enggak mungkin nampakannya. Ngerti misalnya kan? Kira-kira ngerti gak? Sekarang Anda ulangi lagi. Termasuk amil nasab adalah apa? Adalah kai. Ingat kai. Kai ini beramal amalan nasab. Kapan? Kalau ini kai masdari, masdariyah. Ismana kai masdariyah ikhwan anak? Yaitu sekududukan dengan an. Ngerti? Kalau dia itu an masdariyah, maka kai sama fil mudorenya bisa antum takwilkan ke masdar sharih. Ngerti? Jadi masdar muawal antum takwilkan menjadi masdar sharih. Ngerti? Seterusnya, seterusnya, kapan kita mengetahui kai ini kai masdariyah? Kalau kemasukan lam. Lam ini salon kana lafdan au takdir takdiran. Baik secara lafaz maupun secara takdiran. Ngerti salahkan? Ismana lafdan ay anta lafadkan lamnya. Ismana takdiran ay secara takdir ay ente niatkan ada, cuma tidak ada secara lafad. Secara lafad tidak ada, tapi secara takdir itu itu ada. Hada mana takdiran. Hada mana takdiran. Kemudian seterusnya, ketika kai ini enggak ada lam, enggak kemasukan lam, ketika kai gak kemasukan lam, maafum, gak kemasukan lam, maka pasti kai apa? Kai harfu jar. Kai ini kai harfu jar. Maafum. Lah ketika kai ini harfu jar, bagaimana kai tukrima ini masa huruf jar, masuk pada fi'il mudhari? Fal jawab, disitu ada an mudmaro. Ada an mudmaro yang tersimpan. Nah ketika itu apa? Jawazin atau wujuban tersimpannya? Di sini wujuban tersimpannya. Ngerti insyaAllah kan anak? Paham insyaAllah di sini itu kulasannya. Wes sudah dapatnya dulu ini. Itu Om Yahid. Coba antuk ke ciri khasnya. Mana kopiannya? Oh gitu. Ya terus? Lam. Kemudian apabila ini dilakukan dan juga ditakdirkan, jangan dia mutmarkan, ditakdirkan. Lain mutmar dengan takdir. Terus. Bisa ditakdirkan. Apabila bisa ditakdirkan, maka dibuang lamnya itu karena merasa cukup dengan menyatakannya saja. Dan apabila tidak ditakdirkan, maka ini adalah sama seperti di yang yaitu di Islam berjaya. Iya. Untuk taklim dan masuknya fi'il mudhari setelah yang tidak jadinya sudah tidak ditakdirkan di maka sebenarnya di situ ada an yang disimpan, bukan takdirkan, an yang disimpan. Ya hukumnya apa? Wajib disimpan. Khair. Lamun aja khair. Lamun aja. Apa nah, khair insyaallah. Kalau enggak paham tak buku butuh papan tulis. Ini butuh papan tulis. Kain ada 3 macam ini. Masyaallah kan. Baik. Tulis indah kali kai. Atau faham insyaAllah. Atau faham yang ini. Kulasnya ini paham dulu ya wan ya. Kasim paham kasim. Kalau ini paham kita lanjut. Kalau ini enggak paham jangan. Baik, tulis. Kai lahu salah satu ahwal. Kai lahu salah satu ahwalin. Kai lahu salah satu ahwalin. Satu. Kai masdariyatan la ghair. Kai masdariyatan la ghair. Kai masdariyatan la ghair. Idza taqaddamat 'alaiha allamu ta'liliya lafdan. Idza taqaddamat 'alaiha allamu ta'liliya lafdan. Wa innama ta'ayyana dzalika. Li'annaha law lam taj'al masdariyatan lakanat ta'liliyatan. Fayalzam ayyatawala harfani bima'nan wahidin. Wahuwa ghairu jaizin. Fil arabiyyah. Illa fi babi tawqid. Wadzarurah. Tak terangkan dulu. Jadi kan ini. Antum perhatikan apa namanya kulasannya supaya kita paham nanti. Paham dulu ya kawan, karena ini nanti akan apa pembantu antum dalam membaca kita yang lainnya. Sekarang kai perhatikan khair ya kai. Kalau kemasukan lam likai itu pasti kai ini masdariyah. Jadi ini nggak mungkin selainnya. Enggak mungkin selainnya. Berarti kae kalau kemasukan lam sebelumnya, kae kalau ada lam sebelumnya itu pasti kae masdariyah, itu pasti. Soalnya apa? Perhatikan. Kalau tidak antum katakan kai ini masdariyah, berarti kai ta'liliyah, ya. Karena kan ada dua. Imma ta'liliyah wa imma masdariyah. Ya kan? Kalau enggak antum katakan kai ini masdariyah, berarti pasti dia ta'liliyah. Ya enggak? Nah, lihat. Berarti ketika ada kai kemasukan lam, ya, itu pasti masdariyah. Enggak mungkin ta'liliyah. Sebab apa? Kok enggak mungkin ta'liliyah? Karena lam sudah ta'liliyah. Ya kan? Kalau kai antum katakan ta'liliyah, enggak mungkin dalam bahasa Arab dua huruf yang sama itu enggak mungkin. Berarti maksudnya berarti terkumpul pada satu kalimat dua huruf ta'liliyah. Ya tahu apa satunya? Lam, satunya kai. Karena enggak mungkin ini antum katakan ta'liliyah, pasti dia adalah masdariyah. Berarti maksudnya ini ilahnya. Ilahnya kenapa? Syaratnya kai dikatakan masdariyah itu harus dimasukkan lam. Dan ketika lam ini ada terlafadzkan, itu pasti kai di sini kai masdariyah. Enggak mungkin kai ta'liliyah, enggak mungkin. Sebab apa? Sebab enggak mungkin terkumpul dua huruf yang ya tawala berurutan langsung. Masa satu kalimat berurutan li sama kai ketemu langsung bimakna ta'liliyah, enggak mungkin. Nanti karena enggak mungkin dalam bahasa Arab enggak ada seperti itu, maka pasti ulama nahwu membawa kai ini enggak mungkin ta'liliyah, pasti masdariyah. Ngerti? Ngerti enggak sana, Nak? Paham ini insyaallah. Khair, itu khair. Kenapa dikatakan masdariyah khair? Lah kau pikir itu gimana khair? Kenapa dikatakan masdariyah khair? Ya benar itu kayak masdariyah benar. Cuma saya tanya kenapa? Kok dikatakan masdariyah itu kenapa? Karena kedudukannya kenapa kok seperti an masdariyah? Gara-gara ta'lil ya gitu khair. Karena nanti di ilmu dorenya sama kainya nanti ditawilkan ke masdar sorry nanti likai tukrimani nanti gimana akroma masdarnya apa ini cuma kayak guna akil ini kap sama yayang yayang ini kan ya kap sama yayang kan baik paham insyaallah. Jadi nanti ya tukrimani nanti irobnya apa majrur dengan apa li ngerti ah masuk majrur kok bisa masuk pada iki muawal ya antukrimani iki nanti ditakwilkan dari masdar muawal ke masdar sorry paham khair ngerti inilah nama sebuah nama masdariyah inilah nama artis sebuah nama masdariyah terus kecuali dalam bab taukid dan darurah ismananya ada dua huruf yang sama dua huruf yang maknanya sama dalam ya tawalah alitawalihu ber iya bergandeng berurutan itu ada cuma dalam bab taukid ada kalau taukid ada atau darurah syi'riyah darurah berjabat namanya darurah tubihu al-maqdurat yakawapo darurat ya tapi kalau dalam bab taukid kan ada huruf yang sama tapi ya tawala bergandeng maknanya sama hurufnya sama, tapi kalau dalam bab taukid enggak apa-apa. Gitu. Yang kedua, annakae takunu ta'liliyatan la ghair. Annakae takunu ta'liliyatan la ghair. Idza kanat waqa'at, idza kanat waqa'at ba'daha an masdariyah fil lafzi nahwu qawlika jitu kai antuk rimani. Wa innama ta'ayyanat dhalika li'annahu law lam taj'al ta'liliyatan lakanat masdariyatan fayalzamu tawa la harfaini, tawa la harfaini bimaknan wahid, wa hadza la yajuz. Nah, nih perhatikan, ini kai ini ta'liliyah pasti, enggak mungkin masdariyah. Ini pasti lam kai ta'liliyah pasti, enggak mungkin masdariyah. Kapan? Apabila jatuh setelah kai itu an masdariyah. Setelah kai kok ada an? Nah ini, setelah kai kok ada an? Itu pasti kai ta'liliyah. Enggak mungkin kai masdariyah. Soalnya apa? Kalau antum tidak katakan kai ta'liliyah, ketemu an masdariyah, ya kan? Kai masdariyah, an masdariyah. Enggak mungkin ketemu antara apa? Maknanya sama. Ya, ya tawala halfani. Dua huruf yang maknanya sama. Kai masdariyah, apalagi an masdariyah. Enggak mungkin ketemu. Karena enggak mungkin ketemu antara kai sama an sama-sama bagaimana masdariyah dalam satu kalimat ya tawala berurutan, maka pasti kai ini kai ta'liliyah an masdariyah. Ngerti? Ngerti kan, Kawan? Jelas insyaallah. Tauhidin. Abal tayan, tayanat wajib di mana ta'liliyah kalau ada an masdariyah. Ingat ya, Kawan ya? Kalau kai sebelumnya ada lam ta'lil, pasti kai masdariyah. Ketika kai ada an masdariyah, pasti kai ta'lil. Ya, enggak mungkin ketemu langsung ya. Kita ini ki. Baik, seterusnya. Wa kadzalika idza waqa'at ba'da lam at-ta'lil nahwu qawlika jitu kai li aqra'a, jitu kai li aqra'a wa ta'ayyana dzalika li'annahu law lam yuqal ta'liliya la wajaba i'tibaruha masdariyatan nasibatan lil mudhari'. La wajaba i'tibaruha masdariyatan nasibatan lil mudhari' binafsiha. والحروف الناسبة من العوامل الضعيفة لا تقوى على العمل مع الفصل بينها وبين معمولها. وهنا قد فصل بين كي والمضارع باللام فالذي ألجأنا بالهمزة فالذي ألجأنا إلى قبول طوالي حرفين بمعنى واحد هو الفرار من أمر ممتنع apa ini paham gak kira-kira ini ya eh insyaallah tak kasih globalnya dulu nanti kan emang huruf nasab ya huruf nasab itu termasuk amil-amil yang lemah. Tahu amil kan? Yang menasabkan, yang merofakkan, yang menjazmkan. Kaidah pertama perhatikan. Amil nasab, huruf nasab seperti an dan semisalnya itu termasuk kai dan seterusnya itu ya. Itu termasuk amil yang lemah. Gak kuat orangnya. Lemes. Ini kira-kira pertama. Kalau itu paham, kita lanjut. Berarti kan kata contoh saya. Jitu. Ya. Kai li akro'a. Berarti kan. Kai li akro'a. Kai di sini. Tetap dikatakan kai bimakna pak lilia. Sudah ngerti? Dan lam juga lam ta'liliyah kan kai li akro'ah ya kan emang ya jadi gak boleh kok ada kai dua ini dimana ta'liliyah kai ta'liliyah li ta'liliyah pahami dulu omongan ini nanti kita baca di sini kai ta'liliyah lam ta'liliyah. Katanya kalau satu huruf gak boleh. Ini kok boleh? Nah, ini suka itu lagi ya. Karena, perhatikan. Kai ini, kalau kita katakan kai masdariyah, berarti kai nasibah, ya kan? Kai yang menasabkan. Karena kai itu kai menasabkan, dan huruf nasab itu amil yang lemah, gak kuat dia. Gak kuat menasabkan fi'il mudhari' karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Li. Li ini penghalang. Gak kuat nabrak. Karena gak kuat nabrak karena ada li. Gak apa-apalah. Menyalahi kaidah gak apa-apa. Sing penting apa ikhwan anak? Kai ini karena gak mungkin dikatakan amil nasab. Karena amil yang lemah gak bisa mengamili fi'il mudhari karena ada penghalang yaitu li. Terus bagaimana lagi? Nah, kok idan aku lagi disalahkan lagi kiranya eh? Kau bobo lagi nih ini modelnya. Ngerti gak masalahnya Iwan? Butuh orang tulis? Butuh orang tulis? Qasim, kamu tulis. Katakan Abu Hurairah. Sampai. Baru rasakan apa? Rasakan belajar tawaf. Ya istirahat ini. Ini. Mana kostum ini? Nisim. Nisim ya. Kan kae li'at ra'ah. Ini kan li to. Kae li'at ra'ah. Kaidahnya ini kan kayak apa? Pak Lilia. Itu pasti kayak Pak Lilia. Lam juga Pak Li. Iya, Pak Li. Kaidahnya kan enggak boleh Taiwan ya. Kae berurutan, lam kae berurutan, kaidahnya kan enggak boleh. Tapi ki enggak apa-apa. Kenapa kok enggak apa-apa? Kok menyelisih kaidah ditani? Soalnya kai, kalau kai ini kita katakan masdaria, otomatis dia akan nasi bato. Ya. Ini enggak Fasim? Nah, berarti kalau kita katakan supaya tidak jatuh dalam kesalahan ini kan? Ya enggak? Supaya tidak jatuh dalam larangan kaidah ini. Pasti kita katakan masdaria nasi banget gitu kan ya. Ya enggak? Ya, Hasim. Supaya tidak jatuh kae Pak Lilia, lam Pak Lilia ketemu langsung supaya enggak jatuh dalam kesalahan ini. Piye carane? Caranya kita katakan kae masdaria gitu kan. Nah. Tapi karena berhubung apa masdaria nasibah ini amil yang doib, mana penanya yang kenyala ini? Soalnya nih beli pena soalnya satu nanti mana nyala itu? Permanen. Hah, permanen? Jangan kalau permanen tintanya. Si perlengkapan ini kalau kurang-kurang itu dilengkapi, tahu kan ini ya? Coba si perlengkapan ini, Muhammad. Ya ada pengontrolan. Antum siapa? Ansor. Nyalang loh bu. Lah karena berhubung kai ini amil masdaria nasi itu amil yang lemah. Apa doa ya bu? Ya amil yang lemah. Bagaimana amil yang lemah ini? Nah, kalau kai langsung mengamili, mengamili yo, mengamili akroa, ini enggak kuat, enggak tahan, kali gede. Soalnya gede, soalnya ada penghalang ini lho, lam ini lho. Karena ada penghalang lam inilah menjadikan kai itu gak mampu. Untuk menghamili akhlak itu gak mampu. Wih, paham ya? Karena kai ini amil yang lemah. Wih, lah. Pilih yang mana? Pilih mana sekarang? Kalau kita katakan kai ini mas dari ya, sedangkan dia amil yang loyo. Gak bisa mengamili, ya. Terus bagaimana? Karena ini gak mungkin. Ya wes gak apa-apa lah dimenangkan ikhlai lah. Kayak ini kayak Pak Lilia. Ngono lho. Hubungannya ke sini. Tapi gak apa-apa melanggar kaidah gak apa-apa. Yang penting, apa ikhwanana, tidak menyalahi hal perkara yang gak mungkin lah gitu loh. Nah kalau aku masih paksa-paksa kayak ini kayak Mas Hari ya, gak mampu dia loyo. Nabi loyo dia. Aku bebani kuat dingin ya gak mampu. Ong dia itu gak kuat. Daripada dia mati karena loyo itu paksa-paksa. Yuk mendingan ini aja lah kayak ini. kayak ini apa? Aku katakan apa kayak Talilia gak apa-apa wis ketemu kayak sama kayak Talilia padha gak apa-apa. Ngono lho, kan ngerti insyaallah. Paham insyaallah kan? Kita baca kalian paham. Yang menasabkan apa? Apa aja? Lima qiraah ini. Kae apa ini? Talilia lama apa ini? Lamu ta'lil lama apa? Talilia apa? An masdariya apa ini? Ada-adaan mas? Masdariya lali mana ada lam jukut ono lam ta'lil ono lam apa itu jenis wai itu jelali tak kata terang lagi soalnya kok terus kata gede itu segede lah jarane hehehe hehehe Allah ya mbus ngunuh wai kalau harus gimana kok takut sih ya mbus ngunuh wai kok amil wis takone ono kuat ono lemah yo wis kudu wae aja di brici-brici lagi bapak dari segi kenapa lemah sing kate kuat ono penghalang pun diterjang bapak sing kate kuat jenenge kuat tuh gak opo ngalangine selo gak opo penghalang sing kate kuat nah, kenapa dia lemah yo jenenge ono lemah ngono wae baik terusnya jadi nih karena walam yukal ta'lil ya andai kata tidak dikatakan ini kai ta'lil ya kan lalu coba ibaru wa masdariya nasibah tentu kai ini kita katakan nasibah dan masdariya baik yang mama yang apa masdariya nasibah menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya dengan apa kai sendiri wal huruf nasibah adapun huruf-huruf yang menasabkan itu minal awamil ad-dha'ifah termasuk amil-amil sing lemah la taqwa enggak kuat ala amali untuk beramal enggak kuat untuk beramal ma'al fatli kalau ada pemisah enggak kuat kalau ada pemisah enggak kuat ya ma'al fatli adanya fasal karena antara kai dengan akroa apa tuh apa katanya lam taklil ini enggak kuat ya wis kan nah terus salabi alja'na ila qabul maka yang kami sandari bolehnya menerima dua huruf yang apa yang berjejer sama satu makna. Kenapa kita kok mengatakan kayak ini talilia, lam talilia kok kita katakan boleh itu kenapa? Kenapa kok kita langgar ini kenapa? Karena gara-gara min fi'al firaru min amrin mumtani. Karena lari dari perkara yang enggak mungkin. Apa perkara yang enggak mungkin itu apa? Apa kan? Kayak ini kalau kita suruh beramal sendiri enggak mampu dia. Enggak mampu dia. Ini amrin mumtani enggak mungkin. Enggak mungkin dia. Karena enggak mungkin wis enggak apa-apa lah. Kita langgar kaidah ini enggak apa-apa. Nice. Ini termasuk bagian daripada nahwu ya gini nih. Nanti kalau ketemu lagi, menyelidiki lagi, dibikin lagi kaidah. Nah, ya kan. Masyaallah. Bismillah. Gimana? Mau diajari balaghah setelah kuat fikih ini atau usul fikih? Hah? Balaghah usul fikih, kalau balaghah balaghah. Nah, kalau balaghah balaghah, tak ajari balaghah insyaallah. Kalau mau balaghah. Tapi kalau mau usul fikih, usul fikih. Asal aja insyaallah. Terserah mau yang mana. Dua-duanya. Kalau dua-duanya nunggu koter. Kalau tahun pertama ini, kalau koter sampai bulan akhir selesai, mungkin aku banyak mengambil pelajaran. Ini kan karena pemula. Jadi awalnya kan harus dikuatkan bahasa dulu, nanti antum kan ganti ngaji bahasa. Ini lu mesti. Kalau ini sudah selesai, insyaallah. Kapan selesai? Insyaallah sebelum kata saya sebelum apa daurah saya selesaikan. Pak harus insyaallah ini. Sebelum daurah selesai ini. Sebelum daurah 7 bulan lagi kan? Daurah nafsu toh. Itu next bulan aja, setiap tahun ada daurah. Insyaallah selesai. Gimana selesai? Pokoknya selesai. Kalau enggak selesai satu hari dua kali pelajaran, tiga kali pelajaran, kalau enggak selesai. Terusnya. Yang nomor tiga. Anak kai. Kai. Lanjut nomor tiga. Tahtamilu al-masdariyah wa ta'liliyah. Anak kai. Tahtamilu al-masdariyah wa ta'liliyah. Ila lam tuzkar al-lamu qablaha. Wala ba'daha. Wala tuzkar ba'daha an masdariyah. Nahu qawlika jiktu kai ata'allam. Ah? Apa itu? An masdariyah. Nahu qawlika jitu kai ata'allam. Intaha min ta'liq mukhidin ala sudur alaman 290. Yang nomor tiga ini, kai ini tahtamilu masdariyah wa ta'liliyah. Sebenarnya kai ata'allam. Kai di sini mana nah? Punya dua kemungkinan. Apa itu? Ta'liliyah sama mas dariyah. Punya dua kemungkinan. Kapan kalau kai ini kemungkinan mas dariyah atau ta'liliyah? Coba anda perhatikan, enggak ada lamnya kan? Nah, enggak ada an mas dariyah kan? Juga enggak ada lam ta'lil kan di sini? Enggak ada toh? Enggak ada. Ini dua kemungkinan. Bisa antum katakan ta'liliyah. Bisa. Nanti di situ ada an mudmarah. Ngerti gak ya kawan? Bisa antum katakan kai ini apa? Masdariyah. Kalau di sini yang ditakdirkan li kai. Isir apa? Enak. Ngerti? Pak Mujabir. Kai ata alam terserah antum mau gimana ini. Kai ini iso ta'liliyah, iso masdariyah. Kalau antum katakan kai ini masdariyah, berarti antum takdirkan li kai, lamnya takdiran, mukadar sebagaimana kata sama Indonesia toh. Bisa antum katakan kai ini apa yang mana nah? Ta'liliyah. Kai huruf jar ya. Maka di sini ata alama mansub dengan ana wa mutmaro ujuban. Enggak boleh ditambahkan annya. Jelas? Baik. Khair, jelas khair. Khilaf lagi. Ibnu Islam di sini mengatakan mutmaratan ujuban. Ngerti ya, Wan? Beliau dalam sudur zat la jawazan. Naku. Takkan ini. Sesuatu ada. Makanya karena nah, selesai ini. Selesai. Nah, kelis. Mari. Murah sa'awit. Kon kan ini. Kak selesai nanti. Saya ditulis. Indah koli. Idmarun laziman. Wadhabah ibn Isham. Fisudur. Ila anna. An mudmarah jawazan. Wastadalla biqauli syair kullun nasi asbahat. Mana halisanuka? Kalima antakorro watakda, antakorro watakda. Sini saja, mana saja sini? Kaima, ini masih ada saja. An tafarra wa taqda. Ini alif itlaq suf ini. Kai di sini kai alhan ta'liliyah. Ngerti? Kai ta'liliyah. Tapi Allah anilum, kenapa an muncul? Seharusnya kalau kai di ta'liliyah, maka an ini enggak mungkin muncul. An apa? Idmaran wujuban toh. Tapi syair menampakkan an. Maka menunjukkan kalau kai ta'liliyah jatuh padanya fi'il mudhari, maka ini menunjukkan idmarnya an di sini ini laisa wujuban. Wa inama jawazan, boleh ente tambahkan, boleh ente entah apa ente simpan terserah. Ibnu Ishaq yaqul fil qatar idmaran la laziman, enggak mungkin an ini nampak. Enggak mungkin kalau ada apa lam kai ta'liliyah, enggak mungkin an ini nampak, enggak mungkin. Karena idmar wujuban. Tapi beliau di dalam sudur mengatakan jawazan. Karena ada bait syair. Syair ini mengatakan apa? Mengatakan an-nampa. Nah, gue kan. Baik, mafhum insyaAllah. Lanjut. Wah, kalau gitu nak gue sederhana aku lain. Kalau gitu lain hukumnya. Sederhana aku lain. Nah, ini penting. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa bi'idan musaddaratan wa huwa mustaqbalun muttasilun aw muntasilun biqasamin nahwu idan ukrimaka idan wallahi narmiyahu biharbin wa bi'idan dan dengan idan musaddaratan yang ditampakkan di awal wawa mustaqbalun, sedangkan ida ini harus bimakna mustaqbal, harus mutasilun, bersambung dengan makmulnya, awamung fasilun atau boleh terpisah pemisahnya dengan kosam kopopo. Nahu izan ukrimaka, izan letaknya di awal. Ukrimaka bimakna mustaqbal. Kalau begitu aku akan mustaqbal. Yes. Dan mutasilun apa mutasil? Bersambung antara idan dan ukrimaka langsung tanpa ada pemisah. Wa idan wallahi. Di sini ada pemisahnya apa? Kosam kau popo. Meskipun ada pemisahnya kok kosam. Qala Ibnu Isam rahimahullah. An-nasibu salisu, yang menasabkan yang nomor tiga. Idan, yaitu idan. Wa ya harfu jawabin wa jazain inda sibawai. Idan itu adalah huruf jawab dan jaza. Namanya dikatakan jawab, ya, berarti ada jawaban dari kata yang sebelumnya. Dikatakan jaza, berarti ada balasan terhadap sebelumnya. Itu namanya jawab wa jaza. Jadi namanya jawaban, ya. Contohnya, aku lu seneng sama kamu. Kan gitu kan. Kata-kata aku lu seneng sama kamu, kalau begitu kasihkanlah adikmu lah, kan gitu. Man. Nah ini kan balasan toh. Balasan daripada senemu kundi kan ngono tevan. Atau jawaban daripada kata sebelumnya itu namanya kan idan. Dari idan itu huruf sing ono jawab, ono jawab. Yang namanya jawaban berarti ada asal mulanya, ya kan? Namanya balasan kan berarti ada asal mulanya toh. Lah asal mulanya itu apa? Inilah jawabannya dan inilah adalah balasannya. Ngerti? Kayak kalau bab ini paham aja ini kayaknya. Khair insyaallah. Khair jadi anu kan jadi guyonan nih khair ini. Segar selalu khair insyaallah khair ya. Baik. Wala ingda si bawai. Ini menurut si bawai. Baik. Si bawai yakul idan itu harfu jawab wa harfu jaza. Harfu jawab wa harfu jaza. Wa qala Salubin. Berkata Imam Salubin. Salubin lamnya disukun, he lamnya ditoma. Wa qala Salubin berkata Imam Salubin, hiya kadzalik fi kulli mawdhi'in. Arti hiya kadzalik ai hiya. Idzan itu huruf jawab wa jaza fi kulli mawdhi'in, di semua tempat. Salubin mengomentari atau berkata bahwasanya idzan itu harfu jawab wa jaza di semua tempat. Kalau antum ketemu idzan, pasti dia adalah harfu jawab wa harfu jawab wa harfu jaza ketika terpenuhi syurut-syurut yang disebutkan tadi. Wa qala al-Farisi, maka berkata Imam Farisi fil akbar. Antum punya aksar, ana punya fil akbar. Tapi akbar itu aku memahamannya ya seperti aksar. Cuma tulisan kusil aksar. Coba anu kok agak bagus juga ya. Faqala al-Farisiyu. Berkata Imam Farisi, fil aktar ae kebanyakan saja. Ismananya? Maknanya, idzan itu harfu jawab wa jaza bukan pada semua tempat, tapi kebanyakan tempat. Ngene lho maksudnya. Bukan semua tempat harus jaza wa jawab tidak. Semua tempat juga, tapi fil aktar kebanyakan nih. Ah. Waqad tatamahhadu lil jawabi. Waqad dan kadang-kadang. Tatamahhadu. Idzan itu murni lil jawabi, untuk jawab saja. Enggak ada jazak kok ono. Kita ini ku harakati u. Artikan. Waqad tatamahhadu dan kadang-kadang. Idzan itu tatamahhad murni untuk jawab. Bukan kok setiap kali kok ono idan kok jazak wa jawab tidak. Ya kebanyakan tempat idan itu artinya jawab wa jazak itu kebanyakan tempat. Tapi enggak semuanya dong, gitu katanya. Lebih besar, kadang-kadang idan itu ono di makna jawab kok enggak ada jazaknya. Dalilin di dalilin, dalilin. Anau yukol bahwasanya dikatakan, uhi buka aku seneng sama kamu. Ini permulaan nih, aku seneng sama kamu. Papa kulu, maka kamu berkata, kamu jawab, idan adunuka sodiko. Kalau begitu, aku menyangka kamu itu jujur. Mana jajaknya? Gak ada jajaknya, tak? Ini orang jawabannya baik. Aku seneng kamu. Jawabannya, berarti kalau begitu jawabannya kamu jujurlah kalau gitu. Nah, kalau jazai ya jazai. Kalau gitu mana uangnya? Mana adikmu? Jazai. Itu harus jazai iki gitu lewat. Itlamu jazata bihuna, sebab di sini go ono balasane. Enggak ada jazaknya. Berarti di sini kadang-kadang either itu bimana apa? Jawab to. Lah tindak kali ya kanana. Waqad rajaha hadzal qaul al imam Syaji rahimahullah. Hai, dewan Syaji. Hasan Syaji, Syaji rahimahullah ikhwanana, Syaji menguatkan qaul Farisi. Bapak-bapak ya, enggak semua izan itu apa? Di mana apa jawab? Wajah enggak semuanya. Izan itu bagaimana jawab? wajaza itu enggak semuanya. Antum lafaz izan itu gimana tulisannya antum? Hah? Pakai nun atau pakai alif? Antum akhirnya pakai nun. Iya. Harus pakai alif pakai nun, antum pakai apa? Alif, harus pakai nun. Antum pakai nun. Di antum pakai nun. Nun apa alif? Nun. Ya wis ora apa-apa. Hah? Iya, ora apa-apa. Ora apa-apa, Wan. Di situ ada apa namanya? Faedah dari Abu Dilal ini, izan itu penulisannya ada yang apa? Ada yang apa? Ada yang apa, Wan? Ada yang pakai nun dan ada yang pakai alif. Cuma perhatikan ditulis faedah ini, Wan. Enggak tahu ngarusnya di mana tadi Abu Dilal ini saya. Izan idza uhmilat. Tuktabu bil alif. Wa ba'duhum yaquluna bil itlaq sawa'un kan uhmilat aw u'milat. Berarti kan sini di dalil annahu yuqal uhibbuka fataqulu idzan adzunnuka. Ini azunuka ini berapa atau berapa ini? Hah? Berapa lu? Iya, kok gak azunaka? Kok ada baca azunuka gimana ini? Hah? Gimana? Berarti gimana, Idan? Adunaga, anda. Sedangkan ini? Jawab saja gitu ya. Ente Muhammad. Ente Abu Razar. Ente Abu Beda. Gimana Abu Beda? Dibaca adunnu atau adunnak? Kenapa? Kenapa gak beramal? Karena gak jaza. Nah di sini Nana. Makanya baik dari sini izan kalau uhmilat apa uhmilat tidak di dianggurkan atau dianggurkan enggak diamalkan itu ditulis pakai alif izan ngerti kalau nganggur dia berarti enggak berfungsi. Nah sebagai ulama enggak secara istilah kalau ditulis ya pakai alif atau umilat dianggurkan atau diamalkan tetap ditulis pakai izan, ngerti? Pakai nun. Lah di sini izan di sini nganggur, nganggur. Kenapa nganggur? Karena tidak bimana jaza. Sedangkan izan yang beramal itu harus harfu jawab wajaza. Ingda sawi, ingda sawo si bawai enggak beramal. Gak beramal ya kawan. Gak beramal. Kalau antum pakai ing dafari si amalkan. Izan azunaka. Apa-apa. Wa ing dafi bahay. Harfu jawa jaja. Yo ente baca izan azunuka. Gak beramal. Karena gak. Meski apa namanya. Karena syaratnya harus jawab wa jaja. Tapi kalau ing dafari si. Yo gak apa-apa. Ente izan azunaka. Karena di sini. Izan yang bermakna apa? Bermakna apa? Bimana apa? Idan yang bimana, idan yang menasobkan, itu enggak mengharuskan jawab jaza, tapi kadang-kadang juga jawab saja tanpa jaza pun beramal. Jadi gitu caranya. Lah idan yang ala kaidah enggak beramal, inilah kaidahnya di bawah itu. Kalau enggak beramal kan pakai alif to. Tapi sebenarnya enggak apa-apa, beramal enggak beramal ditulis pakai nun. Nahu lagi. Wa inna ma takunu nasibatan. Dan sesungguhnya dia itu beramal nasibah di salah satu surut dengan tiga syarat. Al-awwalu yang pertama syaratnya antakuna waqi'atan fi sadril kalam. Hendaknya izan ini jatuh di awal kalam. Jatuh di awal kalam. Walau qulta zaitun idan qulta ukrimuhu bi rafa. Jadi ketika anda mengatakan zaitun idan ukrimu, jelas dibaca ukrimu karena idan ini enggak jatuh di awal jumlah di awal kalam. Mana yang di awal kalam? Yaitu zaidun. Asani ayakun al fi'lu ba'daha mustaqbalan. Hendaknya fi'il setelahnya itu maknanya mustaqbal. Walau hatta sakasaksun, maka andai kata seorang itu bercerita kepada kamu bi ahli satu cerita, fakulta idan takduk takduku rafakta li'annal murada bihil hal. Ketika ada orang cerita, sokan cerita gini-gini ini. Baik, kalau begitu ada bilang idan takduk, kamu itu benar. Pembenaran saya, perkataan saya takduk aja ketika itu kan. Nanti ketika cerita itu kan, maka ini anda baca takduku. Tapi kalau ada kata idan takduk, berarti apa? Mustakbal, makna yang akan datang. Karena anda baca tasduku berarti kejujuran itu hanya pada ketika itu saja, hal ketika itu saja. Lain sama namun mustakbalan. Asalis yang nomor tiga, Allah yusalah bayin bibayin naumah zafil, yaitu tidak ada pemisah bayin naumah di antara keduanya, di antara apa itu? Izan sama fi'il mudhari'nya. Ghairul qasam selain qasam. Berarti ketika ada fasil antara fi'idan sama fi'ilnya tak selain qasam, berarti enggak beramal. Nahu idan ukrimaka, kau popo idan sama ukrima langsung. Idan wallahi ukrimaka, kau popo wallahi, karena fasilnya itu wallahi itu qasam. Wa qala sa'iru idan wallahi narmi yaum bi'arbin nusyibu tifla min qabil masyib. Ayah ini, idan wallahi narmi yaum, kau popo, karena fasilnya itu adalah wallahi itu qasam. Ini ala khilaf antara para ulama, insyaallah kita akan sebutkan besok lagi. Subhanakallah Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, astaghfirullah wa atubu ilaih, 1 jam 3.